Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kembali kita berjumpa untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di ayat 101 dari surat Taha yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fih wa sa'alahum yaumal qiyamati himla. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-101 ini menceritakan tentang kondisi orang-orang yang akan divonis masuk ke dalam surga, ke dalam neraka, dan mereka akan merasakan penderitaan yang begitu sangat berat di dalamnya. Di dalam ayat sebelumnya Allah sudah menggambarkan bahwa barang siapa yang a'rada anhu, berpaling dari Al-Qur'an, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang sangat berat pada hari kiamat. Nah, di dalam ayat 101 ini kembali Allah mempertegas bahwa beban berat yang mereka tanggung, dosa yang mereka tanggung sebagaimana keterangan ayat sebelumnya, itu tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi khalidina fih, mereka itu akan kekal di dalamnya, ya, tidak ada lagi jalan untuk keluar, tetap berada di tempat itu untuk merasakan penderitaan yang begitu sangat dahsyat, ya. Karena kalau kita perhatikan keterangan tentang neraka sendiri, Allah Subhanahu wa taala membahasakannya dengan beragam redaksi. Terkadang Allah mengatakan azab yang sangat pedih. Biasanya kata ini dipergunakan untuk menunjukkan, ya, azab yang begitu sangat perih ketika ada seseorang yang disentuh saja tidak sanggup, ya, sedikit saja kena tidak sanggup, maka Allah menggambarkan azabun alim. Nanti di hari akhirat kamu akan diazab dengan azab yang sangat perih, ya, yang terasa kulit luar saja kita sudah terasa seperti goresan. Tetapi ketika ada orang yang merasa dirinya kuat, Allah membahasakan dengan azabun syadid. Seandainya kamu bisa menahan rasa perih itu, maka ada hukuman Allah yang sifatnya syadid, keras, ya. Ibarat seseorang kena pukul langsung KO, begitulah nanti pada hari akhirat, ya, di dalam neraka Allah akan menghukum seseorang dengan azabun syadid, begitu sangat keras siksaan Allah yang tidak akan sanggup ditahan oleh manusia, ya. Yang di dalam keterangan ayat lain dikatakan yusabbu alaihim yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dituangkan ke atas kepala mereka itu dengan air yang panas mendidih, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, yang membuat isi perut mereka itu meleleh hancur, ya, bahkan juga kulit-kulit mereka ikut terbakar hancur karena begitu sangat dahsyat dan sangat kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan redaksi yang lain, ya, azabun muhin, yaitu azab yang begitu sangat menghinakan. Ya, ketika ada orang yang sanggup menahan pukulan, sanggup menahan ditusuk tidak mempan, tetapi ada orang yang di dalam kehidupan ini yang tidak sanggup untuk menahan rasa malu atau penghinaan dari orang lain. Oleh karena itulah, siapapun yang merasa dirinya ingin dihormati, maka cobalah mencari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, karena nanti di hari akhirat secara khusus di dalam neraka, seseorang itu akan mendapatkan azabun muhin, dia akan terhina, ya, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, tidak akan ditergai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuqu azabal hariq, ketika mereka mencoba untuk lari dari neraka dikembalikan lagi ke dalamnya, sungguh merupakan suatu hal yang begitu sangat berat yang harus ditanggung oleh seseorang yang begitu banyak dosa sehingga akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Khalidina fih, itulah yang terus akan dia peroleh di dalam neraka, dan tidak akan ada kesenangan yang akan dirasakan oleh orang-orang penghuni neraka. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh tepat apa yang sudah disampaikan Ustaz Perdana. Dalam waktu yang singkat ini saya hanya ingin menambahkan berdasarkan tafsir inspirasi, kalau orang sudah benar-benar hanyut dalam berbagai kebohongan dalam hidup ini, merekalah yang akan mengalami kebangkitan yang sangat buruk. Kebohongan dalam hidup ini bisa terjadi, kebohongan manusia terhadap orang lain, kebohongan manusia terhadap dirinya sendiri, dan yang lebih penting lagi, kebohongan dia terhadap agama yang Allah turunkan. Dia mengingkari adanya Tuhan, dia mengingkari adanya akhirat, mengingkari adanya surga dan neraka, mengingkari prinsip pahala dan dosa. Semua ini dia ingkari di dalam dirinya, dan dia mengatakan semua itu tidak ada. Maka ketika kebangkitan itu ada, mereka akan mengalami sesuatu yang sangat amat buruk. Wa sa'alahum yaumal qiyamati himla, yang digambarkan Allah, sungguh buruk beban dosa bagi mereka pada hari kiamat. Bukan sekedar dosa, kalau dosa berarti ada kebaikan. Ketika dia mengingkari semua ini, maka sebenarnya dia sudah keluar dari Islam. Orang yang sudah mengingkari Allah sebagai Tuhannya, hari kiamat sebagai kepastian, surga dan neraka adalah tempat bagi mukmin dan neraka bagi kafir, ketika itu dibohong, ditolak, dikatakan tidak ada, maka bersiap-siaplah untuk menderita sebagaimana yang digambarkan oleh Ustaz Perdana tadi. Mukmin beriman, keimanannya kepada Allah dan hari akhirat menjadikannya manusia yang kuat, berani dan bahagia. Kuat karena dia bersama Allah, berani karena Allah mendukung segala tingkah lakunya, dan bahagia, orang yang bersama Allah pasti bahagia di dunia dan di akhirat. Itu yang dapat saya sampaikan, Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang sudah kita sama-sama dengar dan sama-sama kita pahami, bahwa sebenarnya tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan itu akan susah hidupnya di dunia maupun di akhirat. Man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyata dangka wa nasyurhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, berpaling daripada ajaranku, berpaling daripada segala aturan-aturan main yang sudah aku tetapkan, fa innalahu ma'isyata dangka, sebelum segala sesuatunya dia akan merasakan kesulitan di dalam menjalani kehidupan ini. Wa nasyurhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti pada hari akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang harus sama-sama kita yakini. Karena memang ini permasalahannya, kita sudah dijanjikan banyak oleh Allah, tapi ternyata kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah kembali Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, Al-Qur'an itu adalah keputusan-keputusan Allah. Al-Qur'an itu berisi segala aturan-aturan main di dalam kehidupan ini yang harus kita taati, yang harus kita patuhi, sehingga kita akhirnya dapat berjalan di atas koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang selalu melakukan kejahatan. Karena di dalam redaksi beberapa ayat ini, Allah menggambarkan dengan yahmilu yaumal qiyamati wizra, hari kiamat nanti dia akan menanggung beban yang begitu sangat berat. Ya, kalau disuruh pilih mau jalan melenggang atau jalan dengan memikul di atas bahunya itu beban berat, tentu kita akan menjawab lebih enak berjalan secara melenggang. Ya, wizra, suatu dosa yang begitu sangat berat. Di sini Allah mengatakan lagi wasa'alahum yaumal qiyamati himla. Nanti sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Ya, Mungkin di dalam kehidupan dunia ini kita merasa bahwa perbuatan jahat kita itu hanyalah merupakan suatu hal yang biasa, atau perbuatan maksiat dan dosa itu kita anggap kecil. Tapi ingatlah baik-baik bahwa sebenarnya pemahaman ini adalah salah. Karena sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pasti akan kita pertanggungjawabkan. Adakah kita merasa bahagia nanti di hadapan Allah kita mengatakan, saya pernah berzina wahai Allah, saya di dunia melakukan tindakan korupsi, saya di dunia sudah membunuh orang, saya di dunia sudah menokoh-nokohi orang. Adakah ini yang ingin kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita ketika berhadapan dengan Allah dengan bangga mengatakan, ya Allah, saya di dunia sudah melakukan hal-hal yang Engkau perintahkan, dan apapun kebaikan yang saya lakukan di dunia adalah untuk mencari keridaan-Mu. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, carilah fima ataqallahu daral akhirah, ya, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan akhiratmu dengan tidak melupakan duniamu, dan berbuat baiklah karena itu jauh lebih baik. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mari sama-sama kita pahami bahwa tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Khalidina fih, akan kekal di dalam neraka, dan itu adalah wasa'alahum yaumal qiyamati hamla, sesuatu yang begitu sangat berat yang harus dia tanggung pada hari kiamat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.